seperti ada yang hilang, dan aku terbelenggu kesendirian. Rasanya terlalu dalam cerita cinta yang telah engkau dukakan. Sejauh mata memandang, sebatas mimpi.